Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ibadallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini ya ibadallah, sayyidul ayyam, hari Jumat bertepatan dengannya Idul Adha 1441 Hijriah, Allahu Azza wa Jalla mengumpulkan kita di Musalla Al-Hid ini dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sanjungan dan pujian kita kepadanya, Allahu Azza wa Jalla mencatatnya menjadi sebuah amal saleh yang bernilai, dan Allahu Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang syakirin, orang yang pandai bersyukur di saat dititipkan berbagai macam bentuk nikmat, dan menjadi hambanya yang sabirin, yang bersabar di saat dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ibadallah, Id pada hari ini berbeda dengan Id-Id yang telah lewat. Bahkan kita tidak bisa melaksanakan Idul Fitri rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena satu ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Baitullahil Haram sediaga untuk dikunjungi oleh seluruh muslimin dari penjuru dunia yang akan melakukan ibadah haji, melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, telah menyiapkan segala yang dibutuhkan tenaga dan pikiran, harta benda. Namun mereka juga tertahan untuk sampai ke Baitullahil Haram karena satu ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat berkumpulnya anak-anak muslimin untuk mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mereka berzikir kepada Allah, tafaqquh fid din, ternyata harus terpengaruhi pula karena sebuah ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari-hari yang kami tukar gantikan bagi setiap manusia. Di saat dia menang dan selalu menang, ada kalanya suatu saat dan suatu hari dia kalah. Di saat dia kalah, suatu saat akan datang kemenangan. Kesenangan akan tertukar dengan kesedihan. Kemudahan akan tertukar dengan kesulitan. Begitu sebaliknya. Itulah sunnatullah azza wa jalla dalam ketentuan hambanya. Perubahan ini ma'asyiral muslimin, karena sebuah ujian besar yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla, yang dirasakan oleh seluruh hamba-hamba Allah di muka bumi ini, berbentuk makhluk yang sangat-sangat-sangat kecil, berbentuk virus, manusia tidak berdaya ibadah. Manusia tidak berdaya ya ibadah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, memiliki alam jagat ini, sehingga dia memiliki kemauan dan kehendak untuk berbuat apa saja yang dia maukan pada makhluknya ya ibadallah. Allahu Azza wa Jalla yakun fa'alun lima yurid. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat segala apa yang dimaukan dan digendakinya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ditanya, tidak akan dipersoalkan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun makhluk-makhluk itulah yang akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Termasuk diantaranya apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَسِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar kami akan mencoba menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar. Karena kalau manusia ini diuji dengan keseluruhan rasa takut dan keseluruhan rasa lapar, mereka akan binasa ya ibadah. Allah Azza wa Jalla menguji mereka bukan untuk membinasakan mereka, namun untuk menyaring dari hamba-hambanya itu. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa kekhawatiran dan ketakutan, dengan sedikit rasa lapar, kekurangan dalam harta benda, mungkin karena wabah seperti sekarang ini, atau mungkin karena terjadinya pencurian, atau mungkin karena perampokan, atau mungkin karena kehilangan, atau kerusakan hasil usaha dan seterusnya. Semuanya itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa basyiris sabirin. Ayat ini ma'asyiral muslimin dan muslimat menghabarkan kepada kita, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa dia pasti akan menguji hamba-hambanya agar jelas siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang berdusta. Agar jelas siapa hambanya yang bersabar dan siapa yang tidak memiliki kesabaran. Karena jikalau as-sarra, kesenangan, kegembiraan terus-menerus menyertai orang-orang beriman dengan tanpa dicoba dan diuji, akan terjadi ikhtilaf, akan terjadi percampuran antara yang baik dan yang jelek, antara yang jujur dengan yang tidak jujur. Akan terjadi percampuran jikalau orang beriman itu terus-menerus mendapatkan kesenangan dan kegembiraan tanpa dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi ikhtilat wahyal fasad. Campur baur itu adalah kerusakan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan untuk melakukan penyaringan terhadap mereka. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dan menduga kalau mereka tidak akan, kalau mereka dibiarkan mengatakan kami beriman lalu tidak dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ibadah Allah. Maka oleh karena kita harus paham, menyadari dengan keimanan dan ilmu yang kita miliki, Allah Azza wa Jalla bukan untuk membinasakan hambanya dengan cobaan dan ujian itu. Tapi ujian itu adalah saringan. Ujian itu adalah sir untuk membedakan. Ujian itu adalah untuk mematri mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang banyak penyakitnya. Akan disaring dengan ujian itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya ibadallah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian dan cobaan bukan untuk membinasakan hambanya, akan tetapi untuk menguji kesabarannya dan ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Siapkah dia menerimanya? Ridhokah dia menerimanya? Lapang dadakah dia menerima ujian dan cobaan itu? Taatkah dia dalam kelurusan kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah dia istiqomah di atas jalannya di saat ujian dan cobaan itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ujian tidak akan melenyapkan keimanan orang-orang yang beriman. Ujian tidak akan menjadikan mereka murtad dari agamanya. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan keimanan orang-orang yang beriman itu, ma'asyiral muslimin. Namun perlu kita ingat bahwa ujian dan cobaan itu turun terkait dengan dosa yang diperbuat oleh hamba-hamba. Karena termasuk dari uqubatud dzunub, hukuman-hukuman dosa, Allah Azza wa Jalla menghilangkan nikmat dan menurunkan berbagai macam ujian, azab murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ya ibadallah yang akan zalat minal akli nikmatun illa bidambin. Tidak akan pernah lenyap nikmat dari seorang hamba kecuali karena dosa yang dilakukan ya ibadallah. Dan tidak akan halat, tidak akan turun dan jatuh atau terjadi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala illa bidambin, karena dosa yang diperbuat oleh hamba itu ya ibadallah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tiadalah menimpa kalian sebuah musibah melainkan karena dosa apa yang kalian lakukan dan telah perbuat. Dzalika bi annallah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah Azza wa Jalla, demikian Allah tidak akan merubah, tidak akan merubah sebuah nikmat yang Allah titipkan pada makhluknya atau hambanya sampai kemudian hamba itulah yang melakukan perubahan terhadap titipan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma la tidak turun bala, ma nazala bala'un illa bidhanbin, wala rufi'a illa bitaubati. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidak turun bala itu kecuali karena dosa, dan tidak ada dan tidak terangkat bala itu kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Ibadah. Dari sini kita tahu bahwa ternyata apa yang Allah turunkan dan ujian dan cobaan ini karena apa yang kita lakukan dari kesalahan dan kesalahan. Mari kita belajar pada masing-masing kita agar kita tidak mencari kambing hitam di dalam hidup, bahwa ujian dan cobaan itu karena memang ulah kita sendiri, ibadah. Maka oleh karena itu disinilah kejujuran yang dibutuhkan. Melenyapkan diri dari sifat-sifat kedustaan dan ketidakjelasan di dalam hidup, mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fil majmu' mengatakan, فَإِذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ وَكَانَ عَدُوُّهُمْ مُسْتَظْهِرًا عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, jikalau pada muslimin terdapat kelemahan, lalu kemudian musuh-musuh mereka menguasai mereka, tiada itu terjadi melainkan disebabkan karena dosa-dosa mereka, kata beliau. Apakah karena meremehkan dalam melaksanakan kewajiban, atau karena mereka melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Faya ibadallah, mari kita belajar. Mari kita belajar tentang semua peristiwa yang pernah kita alami di dalam hidup, agar kita menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla memperhitungkan apa yang dilakukan oleh hambanya. Jangan kemudian kita merasa kalau di saat dilakukan dosa, lalu kemudian tidak segera diturunkan dan tidak ada keterangan harus segera diazab. Terkadang peringatannya sekian tahun, 40 tahunan, baru kemudian dia merasakan kalau apa yang dulu pernah dilakukan ini akibatnya, rahimani wa rahimakumullah. Terbuka lebar pintu istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang paling berbahagia, tidak ada yang paling bergembira dengan ujian dan cobaan ini kecuali orang-orang yang istiqamah untuk meniti jejak nabinya alaihi salatu wassalam di dalam hidup. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunanin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad umitat. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, seorang muslim yang paling utama hidupnya adalah orang yang tampil untuk menghidupkan syariat Rasul alaihi salatu wassalam di saat syariat itu dibunuh dan dimatikan. Di saat syariat itu dibunuh dan dimatikan, kata beliau rahimahullah, fasbiru ashabas sunani rahimakumullah, bersabar kalian wahai orang-orang yang sedang meniti jejak Rasul alaihi salatu wassalam. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah, fa innakum afdalun nas. Semoga Allah merahmati kalian. Bersabarlah orang-orang yang meniti jejak Rasul alaihi salatu wassalam. Bersabarlah kalian. Rahimakumullah. Karena kalian adalah manusia yang sedikit. Kalian adalah manusia yang paling sedikit. Kalian adalah orang yang berada pada minoritas. Kata beliau, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ibadallah, mari kita pertahankan apa yang sedang kita lakukan di saat menghadapi ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sunnah yang besar di masa-masa sekarang ini adalah menjaga prinsip ta'atulahil umur. Menjaga prinsip untuk selalu mengikuti bimbingan ulatul umur rahimani wa rahimakumullah, mengikuti bimbingan pemimpin kita. Maka dari majlis ini pula saya mengingatkan kepada segenap ummah ahli sunnah wal jamaah dengan firman Allah azza wa jalla, wala yansurannallahu man yansur, innallaha la qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menolong dan membela siapapun yang memberikan pembelaan terhadap agama. Pesan ini tentu menyeluruh. Siapapun yang berniat, yang bergerak, yang berpikir, berbuat sekecil apapun untuk kemudian agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan pembelaan dan pertolongan kepada apapun yang kau keluarkan untuk mendolong, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan kata-kata dan kalimat yang indah didengar oleh saudara kita, atau mungkin kalimat yang indah yang didengar oleh saudara kita, maka itu adalah termasuk dari pembelaan engkau terhadap agama Allah azza wa jalla. Wala yansurunallahu, wala yansurunallahu man yansuruh. Allah azza wa jalla akan terus memberikan pertolongan terhadap siapapun yang berniat mulia membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari demi hari dihadapkan ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menitipkan bagian kita untuk membela agamanya. Nilai membela agamanya, ya ibadallah. Dan semoga apa yang kita lakukan di rumah kita atau di tempat kerja kita merupakan bagian dan upaya pembelaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wastaghfirullah atas kesalahan dan kekeliruan. Wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.